猫岛，猫岛，猫。 Brachinosaurus adalah dinosaurus yang beratnya sekitar 80 ton atau setara dengan 17 gajah di Afrika. Waduh, kebanyakan makan dia. Nama sayuran beet berasal dari bahasa Prancis bete, yang berarti binatang liar. Aduh, aku bete. Berarti aku binatang liar ya. Mau tahu? Mau tahu? Mau.